tersentak dari lamunan ketika kau datang. Seingatku cukup lama engkau sembunyi, garis wajahmu berubah tak seperti dulu. Burung dan kau bergairah kehilangan sinar, kehilangan binar. Genggam apa katuk mulu terkunci, entah simpan apa. Bola mata ingin pudar diam tak terbaca, besar nafas tersumbat kehilangan. Jiwa paling dalam imanmu.